Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Syarhu Salasatil Usul karya Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan terakhir kita sampai pada ucapan penulis, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Wa anwa'ul ibadati allati amarallahu biha mithlul islami wal imani wal ihsan. Dan jenis-jenis ibadah yang Allah perintahkan adalah seperti Islam dan iman dan ihsan. Wa minhu du'a'u wal khaufu war raja. Dan diantara jenis ibadah juga adalah doa, khauf, rasa takut, raja, rasa harap, wat tawakkulu war ragbatu war rahbah. Demikian pula diantara jenis-jenis doa, diantara jenis-jenis ibadah adalah tawakal, kemudian juga rohbah dan juga rohbah. Wal khusyu, wal khusyatu wal inabah. Demikian pula khusyu, khusyah dan inabah. Wal isti'anatu wal isti'adatu wal istighathah. Demikian pula isti'ana, isti'adha, istighatha, wadzabhu wa nadhru wa ghairu dhalik min anwa'il ibadati allati amarallahu biha. Demikian pula adzabah, menyembelih. Demikian pula bernazar. Dan yang selain itu semua merupakan jenis-jenis ibadah yang Allah perintahkan. Kulluha lillahi ta'ala. Semuanya itu adalah hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dalilu qawluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil bahwasanya ibadah itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja yang berhak untuk mendapatkannya, diserahkan sesembahan atau ibadah kepadanya. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid adalah milik Allah, maka janganlah kalian menyembah seorang pun di samping kalian menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya masjid-masjid, baik masjid yang na'am bermakna tempat untuk melaksanakan ibadah, atau masjid yang bermakna tujuh anggota sujud, ini semua adalah milik Allah, maka jangan kalian menyeru selain Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemarin kita sampai pada ucapan penulis Wadalilu qauluhu ta'ala wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Kita lanjutkan pada ucapan penulis yang berikutnya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, faman sarafa minha shay'an li ghairillah fahuwa musyrikun kafirun. Dan barang siapa yang memalingkan jenis-jenis ibadah atau salah satu dari jenis-jenis ibadah yang sudah disebut tadi, dipalingkan li ghairillah kepada selain Allah, fahuwa musyrikun kafirun, maka dia adalah musyrik lagi kafir. Musyrik dan kafir keluar dari Islam ketika menyerahkan salah satu jenis ibadah yang sudah disebutkan di atas kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia musyrik kafir. Apa dalilnya? Bahwasannya orang yang menyerahkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah itu adalah musyrik dan kafir. Wadalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah ta'ala dalam surat Al-Mu'minun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar, barang siapa yang beribadah atau menyembah sesembahan di samping Allah subhanahu wa ta'ala, la burhana lahu bihi, yang dia tidak memiliki dalil tentang perbuatannya tersebut, fa innama hisabuhu inda rabbih, maka sesungguhnya perhitungannya itu ada di sisi Rabbnya, yaitu di sisi Allah. Innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya tidak beruntung orang-orang yang kafir. Perhatikan di akhir ayat Allah mengatakan innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya tidak beruntung orang-orang yang kafir. Ini menunjukkan orang yang musyrik itu adalah kafir, keluar dari Islam. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, وَمَنْ يَدُعُوا مَا اللَّهِ إِلَهًا آخَرٍ, barang siapa yang menyembah sesembahan lain selain Allah atau di samping dia menyembah Allah, لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ, yang dia tidak memiliki burhan, dalil tentang perbuatannya tersebut. Tapi ini bukan berarti bahwasannya ada kesyirikan yang ada dalilnya, tidak demikian. Tidak demikian mengartikannya. Nah, baik. Ini menegaskan bahwasannya kesyirikan itu memang la burhan, tidak ada dalil yang membolehkannya, tidak ada alasan yang memperbolehkannya, sehingga dikatakan la burhana lahu bihi, yang tidak ada dalil atau burhan baginya tentang perbuatan tersebut. Orang yang melakukan ini, yaitu mensekutukan Allah, fa innama hisabuhu inda rabbih, maka perhitungannya di sisi Allah. Innahu la yuflihul kafirun, dan sesungguhnya orang yang kafir itu tidak beruntung. Ini menunjukkan orang yang musyrik itu kafir. Apa bedanya musyrik sama kafir? Orang yang musyrik pasti kafir, tapi orang kafir belum tentu musyrik. Nah, ateis kafir, ya, tapi belum tentu musyrik. Kemudian setelah Syekh selesai menyebutkan dalil tentang jenis-jenis ibadah bahwasanya jenis-jenis ibadah tersebut tidak boleh diserahkan kepada selain Allah dan wajib untuk diserahkan kepada Allah saja. Kemudian Syekh menjelaskan bahwasanya yang menyerahkan atau memalingkan salah satu jenis ibadah tersebut kepada selain Allah, maka dia musyrik kafir. Setelah menyebutkan ini, kemudian penulis menyebutkan dalil-dalil dari masing-masing jenis-jenis ibadah tersebut. Apa saja yang sudah kita sebutkan dari jenis-jenis ibadah? Islam, iman dan ihsan, doa dan seterusnya. Adapun penjelasan tentang iman, Islam, iman dan ihsan nanti akan pada bab tersendiri, ya, akan dibahas secara rinci. Adapun sekarang Syekh membawakan dalil-dalil dari jenis-jenis ibadah, ya, dari doa, ya, sampai selesai yang beliau sebutkan. Dari doa sampai an-nadhru, nazar. Penulis memulai dengan doa. Wa fil hadithi ad-du'a'u mukhul ibadah. Dan dalam suatu hadis disebutkan bahwasannya ad-du'a mukhul ibadah, doa adalah intisari ibadah. Ini dalil bahwasannya apa? Doa merupakan salah satu jenis dari jenis-jenis ibadah, sehingga harus diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Dalam hadis dikatakan ad-du'a mukhul ibadah, doa adalah intisari ibadah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Akan tetapi dalam sanad hadis ini ada perawi yang bernama Abdullah ibnu Lahi'ah. Ada perawi yang bernama siapa? Abdullah ibnu Lahi'ah. Fahuwa da'ifun. Abdullah ibnu Lahi'ah itu lemah dalam periwayatan hadis. Sehingga sebagian para ulama melemahkan hadis ini. Tidak bisa dijadikan naam sandaran. Namun di sana ada hadis yang sahih. Naam, dengan lafaz yang lain, ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Ini lebih naam, lebih mengenal lafaznya. Artinya jelas menyebutkan bahwasanya doa adalah ibadah. Karena saya di sini hendak mendatangkan dalil-dalil yang menunjukkan doa adalah ibadah. Dalam lafaz hadis ad-du'a wal ibadah, ya, maka ini telah mencukupi menunjukkan bahwasanya doa adalah ibadah. Ad-du'a wal ibadah, ini lafaz yang sahih. Lafaz yang sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, demikian pula Imam Abu Dawud dan juga Imam At-Tirmidzi dan juga yang lainnya alaihim rahmatullah. Nah, sehingga lebih menenangkan hati berdalil dengan hadis ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Adapun lafaz ad-du'a mukhul ibadah, doa adalah intisari ibadah, dalam sanad hadis ini terdapat naam kelemahan, yaitu perawi yang bernama Abdullah ibnu Lahi'ah. Kemudian wad dalilu qauluhu ta'ala, dalil bahwasannya doa adalah ibadah, dari ayat, dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabb kalian berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku kabulkan doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang dia menyombongkan diri tidak mau beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka mereka akan masuk ke dalam jahanam dalam keadaan hina dina. Allah menjanjikan kepada hamba-hambanya, udu'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Dan Allah mengancam orang yang tidak berdoa kepada Allah. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri tidak mau berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka mereka akan masuk jahannam dalam keadaan hina dina. Jadi dalil doa adalah ibadah. Karena Allah mengatakan ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Kemudian selanjutnya, sesungguhnya orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, ini menunjukkan bahwasanya doa adalah ibadah. Asyarah penjelasan. Wa qala rabbukum ai amarakum rabbukum. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum, dan Allah itu Rabb kalian berfirman, ai maknanya amarakum rabbukum, yaitu rabbukum, Rabb kalian memerintahkan kepada kalian. Wa qala, dan Allah berfirman, itu memerintahkan kepada kalian, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku kabulkan untuk kalian. Itu mintalah kepadaku, maka akan aku beri. Nah, amara bi du'aihi subhanahu wa wa'ada bil istijabah. Allah memerintahkan hambanya untuk berdoa memohon kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk mengabulkan permohonan tersebut. Wa hadza min karamihi Subhanahu wa taala, dan ini merupakan kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu ghaniyun an du'aina, karena Allah Subhanahu wa taala enggak butuh dengan doa kita. Walakinna namutajuna lidu'aihi subhanahu wa ta'ala, akan tetapi kitalah yang butuh ya, berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perintah berdoalah kalian kepadaku akan aku kabulkan, ini bukan bermakna Allah membutuhkan doa-doa kita, tidak ya. Tetapi kitalah yang membutuhkan ya. Karena Allah yang memiliki segalanya, maka ketika kita meminta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kitalah yang membutuhkan untuk memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa ya'muruna bima nahtaju ilai. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memohon perkara-perkara yang kita butuhkan. Wa bima yuslihuna, dan perkara-perkara yang bermaslahat bagi kita. Ini Allah perintahkan, minta, mohonlah, berdoalah ya. Mohon perkara yang diperlukan, dibutuhkan, dan na'am, yang merupakan kemaslahatan kita. Fahuwa subhanahu yakdobu idha tarakta su'alahu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala murka apabila engkau tidak meminta kepadanya. Beda dengan makhluk. Bainamal makhluk yakdob idha sa'altahu ya. Adapun makhluk, dia marah kalau kamu minta. Kalau Allah Subhanahu wa taala murka ya, kalau hambanya tidak meminta kepadanya ya. Makanya Allah mengatakan ud'uni, ayo mintalah kepadaku, mohonlah, berdoalah kepadaku, astajib lakum, aku akan kabulkan kepada kalian. Memerintahkan sekaligus menjanjikan untuk mengabulkan, memberikan, memperkenankan permohonannya. Ini Allah Subhanahu wa taala murka kalau kita meninggalkan berdoa kepadanya, tidak meminta kepadanya. kepada Allah. Adapun makhluk, yagdob idza sa'altahu. Makhluk itu marah kalau kamu minta, ya, menjengkelkan. Apalagi kalau mintanya sering, ya, dikit-dikit minta, dikit-dikit minta. Nah. Allah Ustaz, ini bedanya al-khaliq dengan al-makhluk. Kalau Allah Subhanahu wa taala murka kalau tidak diminta, ya. Sedangkan makhluk murka kalau dia diminta. Wa li hadza yaqulu syair, oleh karena itu seorang penyair mengatakan, Allahu yaghdabu idza tarakta su'alahu wa bani adama hina yus'alu yaghdabu. Kata seorang penyair, Allah murka apabila engkau tidak meminta kepadanya. Dan Bani Adam, ya, ketika dia diminta, yagdobu, maka dia murka. Nah, ini dari ucapan penyair. Wa yakulu akhir, dan yang lainnya, atau penyair yang lain mengatakan, falasu ilan nasu turoba la'ushaku, idha kila hatu an yumillu wa yamna'u. Apabila manusia itu diminta tanah saja, diminta tanah, turob, menunjukkan rendahnya permintaan itu, ya, padahal sedikit permintaan itu. Apabila manusia diminta tanah, ya, maka hampir saja ketika dikatakan minta tanah, marikan tanahnya misalkan, turob, debu, atau yang semisalnya. Maka ausyaku an yumilu wa yamna'u, maka niscaya manusia itu yumilu wa yamna'u, ya, dia akan keberatan dan menahan turobnya, itu menahan debunya yang diminta oleh orang lain. Menunjukkan manusia kalau diminta itu marah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala kalau diminta senang. Dan kalau tidak diminta, Allah murka. Fannas, maka manusia, kata Syekh, aqsamu thalatha, ada tiga jenis. Al-awwalu, jenis yang pertama dari jenis manusia, man la yadu'allaha aslan fayakunu mustakbiran an ibadatillah. Jenis yang pertama adalah orang yang tidak beribadah kepada Allah sama sekali, tidak berdoa kepada Allah sama sekali. Fayakun mustakbiran an ibadatillah, maka orang seperti ini menyombongkan diri dari beribadah kepada Allah. Otomatis dia adalah kafir. Asani yang kedua, man yad'u Allah walakin yad'u mahu ghairuhu fayakunu musyrikan. Orang yang berdoa kepada Allah, jenis yang kedua, orang berdoa kepada Allah tetapi dia juga berdoa kepada selain Allah, di samping dia berdoa kepada Allah. Fayakun musyrikan, maka orang ini musyrik. Musyrik dan kafir tentunya, karena orang yang musyrik pasti dia kafir. Nah, ini jenis yang kedua, berdoa kepada Allah tetapi juga berdoa kepada selain Allah. Asalis yang ketiga, man yad'ullaha mukhlishan lahuddin, orang yang berdoa kepada Allah mukhlishan lahuddu'a dan mengikhlaskan atau memurnikan doa hanya untuk Allah. Fahadza huwal muwahhid, maka yang ketiga inilah dia adalah orang yang muwahhid, orang yang bertauhid, orang yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga jenis manusia dalam hal doa. Ada yang sama sekali enggak berdoa, artinya dia enggak beribadah kepada Allah sama sekali, ya, maka dia kafir. Diancam sayadkhuluna jahannama dakhirin, dia akan masuk neraka jahannam dalam keadaan hina dina. Jenis yang kedua, dia beribadah kepada Allah tetapi beribadah juga kepada selain Allah, maka dia musyrik. Menyekutukan Allah, maka dia pun keluar dari Islam, kafir. Yang ketiga, orang yang berdoa hanya kepada Allah saja, memurnikan dan mengikhlaskan doa hanya untuk Allah, maka dialah yang bertauhid. Nah, fil hadis, dalam satu hadis, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, addu'a mukhul ibadah, doa adalah intisari ibadah. Wa fi riwayatin, dalam suatu riwayat, addu'a huwal ibadah, doa adalah ibadah. Tadi sudah berlalu penjelasannya, bahwasanya yang lafaz yang sahih adalah addu'a huwal ibadah. Fa hadha yadullu ala 'azimi ad-du'a. Kemudian kata Syekh, ini menunjukkan agungnya doa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan addu'a huwal ibadah. Ini menunjukkan agungnya doa. Alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslihu balak. Ini menunjukkan agungnya doa. Wa annahu a'zamu anwa'il ibadah, dan sesungguhnya doa itu adalah jenis-jenis ibadah yang paling agung. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan mukhul ibadah, intisari ibadah. Wa fi riwayatin addu'a huwa al-ibadah. Dalam satu riwayat yang lain, doa adalah ibadah. Wa riwayatu tsani aswah min riwayat addu'a mukhul ibadah. Sedangkan riwayat yang kedua, yaitu riwayat addu'a huwa al-ibadah, doa adalah ibadah, ini lebih sahih daripada riwayat addu'a mukhul ibadah, doa adalah intisari ibadah. Wal makna wahid, dan maknanya kata Syekh sama. Namun lafaz yang sahih adalah addu'a huwal ibadah. Fal hadisu bi riwayataihi yubayyinu a'idhamad du'a. Hadis dengan kedua riwayat di atas menjelaskan agungnya doa. Wa annahu huwa an-naw'ul a'dhamu min anwa'il ibadah, dan bahwasanya doa adalah jenis ibadah yang paling agung. Jenis ibadah yang paling besar adalah doa. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajju Arafah. Haji adalah Arafah. Baik, kalau tadi addu'a huwal ibadah, doa adalah ibadah. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan haji adalah Arafah. Apa maknanya? Nah, maknanya bahwasanya Arafah itu adalah amalan haji yang paling agung. Ya, rukun-rukun haji yang paling agung. Karena rukun haji banyak, ya. Nah, tawaf dan lain sebagainya, ya, dari amalan-amalan haji. Tapi yang paling agungnya adalah wukuf di Arafah, sehingga dikatakan haji adalah Arafah. Jenis-jenis doa banyak, ya. Tadi tawakal, isti'anah, istighosah dan lain sebagainya, khauf, khosyah, rukbah dan lain-lain. Tetapi Rasulullah mengatakan addu'a huwal ibadah. Nah, doa adalah ibadah. Ini menunjukkan apa? Doa termasuk dari jenis ibadah yang paling besar, yang paling agung. Bimana maknanya? Makna al-hajju Arafah, haji adalah Arafah. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Annal wukufa bi Arafah fil hajj huwa ruknul a'zham min arkanil hajj. Maknanya bahwasanya wukuf di Arafah itu dalam ibadah haji termasuk dari rukun yang paling agung dari rukun-rukun haji. Walaysa ma'nahu annal hajja kullahu huwa Arafah. Maknanya bukan haji itu semuanya adalah hanya Arafah. Maksudnya haji semuanya hanya Arafah, bukan. Walakinal wukuf bi Arafah huwa a'zamu arkanil hajj. Akan tetapi maknanya wukuf di Arafah adalah rukun haji yang paling besar, yang paling agung. Kadzalika laisatil ibadatu mahsuratan fi du'a. Demikian pula ibadah itu tidak terbatas hanya pada doa. ad-du'a wal ibadah. Doa adalah ibadah. Artinya ibadah bukan terbatas. Artinya apa? Ibadah itu bukan terbatas hanya pada doa saja. Artinya bukan membatasi ibadah hanya doa, bukan. Walakin ad-du'a huwa a'zamu anwa'iha, akan tetapi doa itulah jenis-jenis ibadah yang paling agung. Doa adalah jenis ibadah yang paling agung. Walihada qala, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Min babi ta'zimi ad-du'ai wa bayani makanatiha au makanatihi. Dalam rangka untuk menunjukkan agungnya doa, na'am, dan menjelaskan kedudukan doa. Menjelaskan, menerangkan mulianya kedudukan doa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Summa dzakara Syekh rahimahullahu taala adillata anwa'il ibadah. Kemudian Syekh rahimahullahu taala menyebutkan dalil-dalil dari jenis-jenis ibadah yang lain, allati dzakaraha, yang telah beliau sebutkan sebelumnya, wahia, yaitu al-khawfu, war-raja'u, wat-tawakkulu, war-ragbatu, war-rahbatu, wal-khushu', wal-khasyah, wal-inabah, wal-isti'ana, wal-isti'adha, wad-dabuhu, wal-nadhru, wa ghairu dhalika min anwa'il ibadah, dan yang lainnya dari jenis-jenis ibadah, allati amarallahu biha, yang Allah perintahkan, kulluha lillah, semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, selesai dari penjelasan tentang dalil-dalil bahwasanya doa adalah ibadah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku kabulkan untuk kalian. Dan sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, dia akan masuk ke dalam jahanam dalam keadaan hina dina. Allah memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya, sekaligus Allah menjanjikan untuk mengabulkan doa. Nah, mintalah kepada Allah. Walaupun dalam hal-hal yang sepele, kecil, ya. Nah, hatta min sya'sin na'd, sampai-sampai dalam hal tali sendal, ya. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi perkara-perkara yang besar. Ya. Dan telah datang perintahnya dari Allah, ud'uni, mohonlah kepadaku, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Nah, ini janji Allah Subhanahu wa taala. Oh, saya sudah banyak berdoa. Mana belum dikabulkan. Ini orang yang na'am yata'ajjal. Orang yang yata'ajjal, tergesa-gesa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pasti Allah akan mengabulkan, malam yata'ajjal, selama dia tidak tergesa-gesa. Nah, selama dia tidak tergesa-gesa. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, nah, kaifa dzalik?" Ya Rasulullah, bagaimana seorang dikatakan tergesa-gesa? Maka Rasulullah mengatakan, "Qad da'utu, qad da'utu, qad da'utu, falam yastajabuli." Aku sudah berdoa, tetapi belum dikabulkan. Ini orang yang tergesa-gesa. Dia tidak yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kewajiban kita adalah meyakini janji Allah, membenarkan janji Allah, ya. Bahwasanya Allah akan mengabulkan doa kita. Dan disebutkan oleh sebagian para ulama bahwasanya pengabulan doa itu bentuknya bermacam-macam. Ada yang langsung apa itu, permohonan yang dia minta diberi, ya. Nah, berdoa minta jodoh misalkan, ya. Allah kasih jodoh. Nah, Allah beri, ya, sesuai dengan permintaannya. Ada yang Allah Subhanahu wa taala siapkan baginya di akhirat. Ya. Allah siapkan di akhirat. Nah, memang di dunia ini mungkin dia tidak mendapati langsung. Ya. Nah, tapi jangan sampai ya, kita mengatakan saya sudah berdoa, ya, saya sudah berdoa. Nah, tapi belum dikabulkan, jangan. Ya. Kalau dia mengatakan demikian di akhirat nggak dapat juga. Nah, karenanya ta'ajjal, tergesa-gesa. Di dunia nggak dapat, di akhirat nggak dapat. Tapi kalau yang sabar, ya, walaupun mungkin di dunia ini sampai dia meninggal dunia belum terwujud apa yang dia minta, Allah siapkan di akhirat. Ya. Nah, minta jodoh tapi udah 50 tahun misalkan enggak dapat-dapat. Kemudian meninggal dunia. Nah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jodohkan kita dengan bidadari di dalam jannah. Allah Subhanahu wa taala pasti mengabulkan doa kita, ya. Nah, ima di dunia ini secara langsung, ya, bentuk yang kita minta diberi, atau Allah persiapkan nanti di akhirat. Ya. Gimana? Mau dijodohkan di dunia atau mau dijodohkan di jannah? Hah? Masyaallah. Nas'alallaha min fadlih. Kita memohon karunia dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Atau jenis yang ketiga dari jenis pengkabulan doa, Allah Subhanahu wa taala hindarkan, ya, bahaya yang akan menimpanya, ya, yang sebanding dengan doa yang dia minta. Nah, yang sebanding dengan doa yang dia minta, dia terhindar dari bahaya. Baik. Ya. Nah. Walaupun mungkin jenis doa atau bentuk doa atau sifat permintaan yang dia minta belum terkabulkan, tapi dari sisi lain Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia dari bahaya, menyelamatkan dia dari mara bahaya. Bisa saja mungkin terjadi gempa bumi, gedung ambruk kecuali satu orang misalkan. Ya. Nah, bisa jadi, ya, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, dan Allah Subhanahu wa taala pasti mengabulkan doanya, apa? Doa hamba-hambanya. Nah, dan ini janji Allah Subhanahu wa taala. Bisa dengan langsung bentuk permintaan yang hamba minta di dunia ini Allah kasih. Ya, bisa juga dengan gantinya nanti di akhirat, yang lebih baik, ya. Atau yang ketiga adalah Allah menghindarkan bahaya yang sebanding dengan besar permintaannya atau besar permohonan doanya. Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Baik. Mafhum ya? Maka banyak berdoa kepada Allah, ya. Nah, banyak berdoa kepada Allah walaupun dalam hal-hal yang sedikit, ya. Nah, lapar misalkan, minta kepada Allah, ya. Minta makanan, minta minuman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana kalau minta makan atau minta minum kepada makhluk? Ya. Kan ini doa juga. Ad-du'a, sebagaimana yang sudah kita jelaskan kemarin, ada dua macam doa. Ada berapa? Dua macam, doa ibadah dan doa masalah. Doa ibadah tidak boleh diserahkan kepada selain Allah, sedangkan doa masalah dirinci, karena doa masalah adalah doa permintaan. Nah, kalau yang diminta tersebut, ya, tidak bisa mengabulkannya, tidak bisa mengurusnya atau mengaturnya kecuali Allah, maka tidak boleh diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti doa minta hujan, maka harus serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun kalau permintaan yang dia minta itu dilakukan kepada selain Allah, ya, dan yang diminta itu mampu untuk memberikannya, ya, mampu memberikannya, maka ini tidak mengapa, ini diperbolehkan. Nah, seperti apa? Seorang anak misalkan minta makan kepada orang tuanya, abi lapar minta makan, ya, abinya punya makanan kasih. Baik, yang seperti ini diperbolehkan, ya, dilakukan kepada makhluk yang hai, yang hidup, ya, qadir alai dan mampu untuk mengabulkannya. Nah, maka ini diperbolehkan. Sebagaimana nanti lebih rinci insyaallah dalam jenis-jenis ibadah yang lain seperti isti'anah, istighatsah, ya, itu juga akan disebutkan rincian-rincian yang seperti ini.